Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, kita melanjutkan kajian kita membaca dan mendulang faedah dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Terakhir kita membaca salah satu pasal dari bab ini terkait dengan ilmu muamalah, di mana penulis menjelaskan dalam pasal ini betapa pentingnya kita mengetahui kondisi-kondisi di dalam hati kita. Ya, betapa pentingnya kita mengenal hati kita. Ya, bagaimana keadaan dan kondisi qalbu. Nah, seperti contohkan oleh penulis, al-khauf ar-raja war-ridha wasidq wal-ikhlas. Rasa takut, rasa harap, keridhaan, demikian pula kejujuran serta keikhlasan. Ya, bagaimana selama ini hati kita yang terkait dengan sifat-sifat tersebut. Kepada siapa kita takut? Kepada siapa kita menggantungkan harapan kita? Ya, keridhaan kita, jujurkah kita dalam berislam? Demikian pula keikhlasan. Nah, ini merupakan perkara yang hendaknya diperhatikan. Bahkan seharusnya seorang muslim, perkara yang paling diperhatikan adalah masalah qalbu. Nah, dalam pasal ini pula penulis memberikan kritikan, ya, kritikan kepada sebagian fuqaha, para ahli fikih, yang mana mereka menyibukkan diri dalam perkara-perkara fikih. Mereka sangat senang ketika asyik dalam apa? Dalam masalah-masalah khilafiyah, membahas dalam, ya, secara dalam masalah-masalah fikih khilafiyah. Ini pendapatnya Imam Fulan, Madhab Fulan, dan mereka tidak jarang kemudian berdebat dalam rangka untuk memperkuat, ya, pendapat mereka masing-masing. Walaupun masalah ini merupakan masalah yang memang tersebar atau masyhur, dikenal pada ulama fikih, namun ternyata tidak sedikit di antara mereka yang merupakan perhatian terhadap masalah qalbu atau hati. Nah, ingat, sering terjadi perdebatan kusir dalam rangka mempertahankan atau membela pendapat mereka. Nah, dan tidak sedikit di antara mereka, ya, niat mereka yang menyimpang, yang seharusnya niat mereka dalam rangka membela Islam, untuk mengetahui ya jawaban fikih yang paling benar, tidak sedikit di antara mereka kemudian niatnya hanya semata-mata untuk apa? Insyaallah membela pendapat mereka masing-masing. Nah, ini merupakan kritikan bagi ya sebagian fuqaha, termasuk pula kita hendaknya masalah hati, perhatian terhadap hati kita jadikan prioritas utama. Ya, sebelum kita maju lebih ke depan ya dalam mencari ilmu, kita luruskan niat-niat kita hanya untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita ya dari penyakit-penyakit hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam pasal ini pula penulis menjelaskan terkait dengan beberapa lafaz yang kemudian mengalami apa perpindahan makna ya mengalami perpindahan secara makna ya lafaz-lafaz dalam Islam atau yang dikenal oleh para ulama, ternyata di antara lafaz-lafaz tersebut terdapat perbedaan makna antara orang-orang terdahulu dengan orang-orang sekarang. Dicontohkan di antaranya adalah fikih, ya lafaz fikih. Nah, mungkin sebagian besar kita kalau memahami kata fikih itu maknanya apa? Ya, lafaz yang menunjukkan pada makna ibadah, ya seperti thaharah, sholat, gitu ya, puasa, zakat dan seterusnya. Padahal fikih itu ya secara syar'i maknanya apa? Ya, ilmu thariqil akhirah. Ilmu yang membahas tentang jalan menuju akhirat, sehingga sangat luas. Ya, maknanya luas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din." Ya, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Sehingga fikih itu menurut istilah syar'i maknanya luas, segala ilmu yang membahas tentang perjalanan menuju akhirat. Demikian pula yang membahas tentang dakwah iku afadin nufus, ya, perkara-perkara yang merusak jiwa, wa mufsidatil amal, dan yang merusak amalan-amalan. Ya, demikian pula fikih itu mencakup makna kuatul ihadati bihaqarati dunya, ya, kekuatan atau kuatnya ilmu betapa rendahnya dunia. Demikian pula syiddatut tatallu'i ila na'imil akhirah, besarnya sifat penasaran seorang hamba terhadap kenikmatan akhirat. Ya, wastila'il khaufi 'alal qalb, dan betapa besarnya sifat khauf, apa khauf? Rasa takut kepada Allah di dalam hati. Nah, sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal faqih az-zahid fid dunya. Siapa itu orang yang faqih? Faqih, orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud di dunia. Ar-raghib fil akhirah, dan dia mencita-citakan akhirat. Al-basir bidini, yang dia tahu terhadap agamanya. Al-mudawimu ala ibadati rabbi, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Al-wari'ul kafi an a'radil muslimin, orang yang berhati-hati ya, dari kehormatan kaum muslimin. Al-afifu an amwalihim, yang menjaga kehormatan dari harta-harta mereka. An-nasihu lahum, dan orang yang senantiasa memberikan manfaat atau nasihat untuk mereka, kaum muslimin. Inilah yang dinamakan al-faqih, bukan hanya seorang yang paham tentang masalah-masalah ibadah, namun lebih luas. Ini lafaz pertama yang mengalami pergeseran makna, fikih. Nah, lafaz yang kedua terkait dengan ilmu. Ya. Kata ilmu. Nah, apa makna ilmu menurut syariat? Nah, ilmu itu diitlakkan pada makna al-ilmu billahi ta'ala wa ayatihi au na'imihi wa af'alihi fi ibadihi. Ya, mengenal Allah dan ayat-ayatnya, demikian pula mengetahui nikmat-nikmat Allah serta perbuatan-perbuatannya kepada para hamba. Inilah hakikat dari ilmu. Ya, dengan ilmu seorang itu bisa mengenal Allah. Ini hakikat ilmu yang dipuji dalam Quran maupun Sunnah, yang meninggikan derajat sang pemilik. Ketika seorang berilmu, ilmunya bisa mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadarkan dirinya betapa luasnya, besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ilmu ini mengalami pergeseran makna dan diartikan atau dikenal sebatas pada masalah-masalah fikih. Ya, seorang yang faham khilafiyah, faham masalah-masalah perselisihan di antara ulama dalam masalah fikih, dia dianggap sebagai orang yang berilmu, walaupun dia tidak tahu masalah tafsir, tidak tahu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dikatakan berilmu ketika dia pintar berdebat. Ya, ketika dia fasih dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, padahal yang namanya ilmu hakikatnya adalah yang bisa mengenalkan seseorang kepada Allah. Lafaz berikutnya yaitu tauhid. Ya, lafaz tauhid. Nah, hakikat tauhid itu bermakna isyaratun ila antara umura kullaha minallahi ta'ala ru'yatun taqta'ul iltifat ila asbabi wal wasa'il. Tauhid itu merupakan isyarat atau petunjuk engkau melihat segala sesuatu semuanya dari Allah. Ya, segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa engkau melihat kepada sebab-sebab dan perantara-perantara. Ya, kita mendapatkan rezeki, harta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita melihat sebabnya. Memang sebabnya ini kita kerja, sebabnya kita berusaha. Namun ketika seorang itu tertanam dalam hatinya tauhid, dia akan senantiasa meyakini, merasa ya nikmat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di antara sebabnya kita belajar. Ya, ketika seorang mendapatkan banyak nikmat, dia sandarkan semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga hal ini akan membuahkan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ridho pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Jika dia memulai aktivitasnya mencari rezeki misalnya, ya dia berusaha melangkahkan kaki karena itu suatu keharusan. Ya ketika seorang ingin mendapatkan rezeki, ya berusaha. Namun setelah dia berusaha, dia gantungkan semua hasil hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hatinya telah tertanam tauhid. Demikian pula sifat ridho. Dia sudah berusaha kesana kemari, kok rezeki tidak datang? Karena dia telah bertauhid, dia pun ridho. Ini semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tauhid mengalami distorsi atau pergeseran makna menjadi ibaratun an sina'atil kalam fil usul. Tauhid banyak dimaknakan oleh orang-orang sekarang sebagai suatu ungkapan terkait dengan sina'atil kalam fil usul, yaitu pandainya seorang berbicara dalam masalah akidah, atau dengan mungkin istilah kontemporernya atau istilah barunya, yaitu masalah al-kalam, ahlil kalam atau ilmul kalam. Ya, seorang mencari hakikat sesuatu dengan ya bermodalkan atau mengutamakan akalnya. Ya, sehingga dia mengedepankan akal pikirannya daripada ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dia nilai dengan akal. Ya, seorang menuhankan akalnya. Ini kemudian dimasukkan atau di apa namanya didefinisikan sebagai tauhid. Nah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, al-lafdzur rabi, lafaz yang keempat, at-tadzkir wa dzikr, at-tadzkir wa dzikr, at-tadzkir itu peringatan. Adapun al-dzikr itu mengingat. Ini diantara lafaz yang mengalami pergeseran makna. Nah, sebenarnya apa makna dari tadzkir wa dzikr menurut syariat? Qala Allah Ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah, sesungguhnya dzikra peringatan tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini salah satu ayat dalam Quran yang terdapat padanya lafaz adzikr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalisu dzikri. Beliau bersabda, apabila kalian melintasi taman-taman surga, ya, farta'u, maka hormatilah. Qalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasul? Qal majalisu dzikri. Beliau bersabda, majlis-majlis dzikir. Fanaqalu dhalika ilal qasas wa ma yahtawi alaihi al-yawm majlisa al-qas minasyathi wat-tamah. Kemudian mereka memindahkan makna dzikir atau tadzkir peringatan ilal qasas dengan sesuatu, itu kepada sesuatu yang bersifat kisah atau cerita. Seorang kalau ingin mengingatkan orang lain, ya dengan qasas atau kisah-kisah, cerita-cerita. Dan apa yang terkandung padanya pada zaman kita, majlis qas, majlisnya orang-orang yang berkisah dari kisah-kisah yang mengandung keanehan, ya, cerita-cerita yang aneh. Ya, majlis zikir. Kalau kita temui di sana dalam majlis zikir, banyak di sana terdapat apa kisah-kisah, cerita-cerita yang kemudian mengingatkan seorang, ya tujuannya mengingatkan seorang untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada akhirat. Tapi yang dibicarakan pada majelis tersebut apa? Kisah-kisah atau dongeng. Nah, lebih tepatnya apa? Dongeng. Padahal zikir ya, itu lebih luas. Wa man tashaghala fi waqtihi bi dzikri qasasil awwalin. Ya, dan di antaranya orang yang sibuk mengingatkan orang lain dengan menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu, dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Fal ya'lam anna aktsara ma yahki fi dzalika la yasbut. Dan hendaknya seorang mengetahui, menyadari bahwasanya kebanyakan yang dihikayatkan itu tidaklah sahih. Hati-hati ya. Kalau kita mendengar dongeng-dongeng, kisah-kisah dari orang yang semangat mengingatkan orang lain dengan dongeng, itu perlu kita ketahui dongeng-dongeng itu kebanyakan tidak sahih. Ya. Nah, sehingga perlu berhati-hati dalam menyampaikan kisah atau dongeng. Apakah memang ini benar sahih? Kama yang quluna anna Yusuf alaihi salam halla taqattuhu. Sebagaimana mereka menukilkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam ya halal kehormatannya direndahkan. Ya, kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana kisah beliau ya, banyak mengalami ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur. Ya, kemudian ditemukan oleh para musafir, dijual dengan harga yang sangat murah, dijadikan budak. Ya, kemudian ternyata dengan takdir Allah yang membelinya ini Raja Mesir. Ya, sebagaimana tertuang dalam surat Yusuf. Ya, dibeli oleh Raja Mesir dan setelah besar ya ternyata menjadi seorang pria yang rupawan dan kemudian dirayu oleh istrinya sang raja. Dan ternyata kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam di luar Quran yaitu banyak sekali di sana kisah-kisah yang diada-adakan. Wa annahu ra'a Ya'qub adan ala yadihi, dan bahwasanya Nabi Yusuf melihat Ya'qub. Siapa Ya'qub? Nabi Ya'qub itu siapanya Nabi Yusuf? Bapaknya ya. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini empat generasi yang semuanya jadi Nabi. Wa ana Dawuda jahaza uriya hatta kutila, dan bahwasanya Nabi Dawud mempersiapkan pasukan Uriya sampai beliau terbunuh. Ini kisah-kisah yang diada-adakan. Wa mislu hadza yadurru sama'ahu, dan kisah-kisah seperti ini memberikan mudarat ketika seorang mendengarkannya. Intinya yang kebanyakan kisah-kisah ini ya bukan kisah yang sahihah. Ya, bukan kisah yang sahih. Bahkan diingatkan oleh penulis di sini, ketika seorang mendengarkan kisah yang diada-adakan, itu lebih bermudarat. Gitu ya. Bamitslu hadza yadurru sama'ahu. Seperti ini memudaratkan seorang ketika mendengarnya. Nah. Wa amma sathu wa tamat fa min ashaddi ma yu'til awam di annaha tashtamilu ala dzikril mahabbah wal wisal wala mil firaq. Di antara kisah yang aneh diada-adakan dan yang paling memberikan mudarat kepada orang-orang awam, dikarenakan kisah-kisah itu mengandung kisah tentang percintaan ya, hubungan antara laki-laki dan wanita. Wa alamil firaq, dan betapa sakitnya yang namanya perpisahan. Ya, kalau kita dengarkan kisah-kisah sekarang ini, walaupun dibungkus dengan bungkus-bungkus Islam, novel Islami, ya, film Islami, ternyata nggak terlepas dari apa? Kisah-kisah tentang percintaan, gitu ya. Ya. Wa amatul hadirin ajlah, dan kebanyakan orang-orang yang hadir, para pendengar, itu orang-orang yang sangat polos. Bawatinuhum mahsyuwatun, batin-batin mereka itu mahsyuwah, buas atau tidak terkendali, masih polos. Ya, bisyahwat, dengan syahwat. Wahubuswar, dan cinta kepada gambar-gambar. Ya, banyak kita temui film-film ya, di sana menghadirkan artis-artis yang cantik. Ya, demikian pula aktor-aktor yang rupawan. Ini orang awam melihatnya ya sangat berbahaya. Ya, terlebih batin-batin mereka ini sangat polos, ya, dikuasai oleh syahwat. Fala yuharriku dzalika min qulubihim illa ma huwa mustaqinun fi nufusihim. Sehingga yang seperti itu tidak akan menggerakkan, menyadarkan apa yang ada dalam hati-hati mereka, kecuali ya, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasta'illu fiha naru syahwah, sehingga berkobar dalam hati-hati mereka api syahwat. Fayasihun, sehingga mereka menjerit. Wa kullu dzalika fasadun, dan setiap itu semuanya adalah suatu kerusakan. Ya, betapa histerisnya dengan mereka membaca kisah-kisah yang demikian, melihat tontonan demikian, itu bukannya mengendalikan kalbu, tapi semakin apa membuat apa menyala atau berkobar api-api syahwat. Warubama ihtawashathu ala da'awal aridah fi mahabbatillahi ta'ala, dan terkadang cerita-cerita tersebut mengandung ya dakwaan terkait kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibungkus dengan nama-nama Islami. Wa fi hadza dararun 'adzim, dan padanya terdapat darar yang sangat besar. Wa qad taraka jama'atun minal falahin falahadahum wa adharu mithlu hadhihi da'awa, dan mereka ya, suatu jamaah telah meninggalkan ya, kemenangan mereka, keberuntungan mereka, dan mereka menampakkan seperti dakwaan-dakwaan ini. Ya, intinya bahwasanya adzikru, ya, peringatan yang mengingatkan orang lain, ya, mengajak orang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan hal yang memang hendaknya diperhatikan. Ya, seorang yang bersemangat dalam mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana kita tahu caranya sangat beragam. Hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagaimana kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling kita jadikan tauladan, contoh bagaimana beliau mengajak orang lain ke jalan Allah, ya itulah yang kita contoh, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau mengingatkan orang lain. Nah, dan kebanyakan orang-orang yang berkisah, berdongeng, ya sangat jarang menyebutkan ayat maupun hadis. Ya, sangat jarang menyebutkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disayangkan, inilah yang laris. Ya, padahal kebanyakan dongeng tadi bukanlah kisah yang sahih. Ya, kisah yang fiktif. Masya Allah. Al-Abdul Khamis, lafad yang kelima, Al-Hikmah. Lafad hikmah. Apa itu hikmah? Nah, Hikmah itu memiliki arti al-ilmu wal-amalu bihi. Ya, menurut syariat, hikmah itu memiliki makna ilmu dan amal. Itulah hikmah. Seorang dikatakan mempunyai hikmah ketika dia mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qutaibah, semoga Allah merahmati beliau, la yakunu ar-rajulu hakiman hatta yajma'ul ilma wal amal. Seorang tidaklah dikatakan hakim yang memiliki hikmah atau seorang yang bijak sampai dia mengumpulkan ilmu dan amal. Inilah orang yang bijak, dia mempunyai ilmu dan dia juga beramal. Wa qad sara hadzal ismu yudlaqu fi hadzal zaman 'ala at-tabib wal munajjim. Dan kata ini pada zaman kita telah diartikan atau identik dengan tabib. Apa tabib? Dokter, wal munajjim, dan ahli nujum. Ya, orang yang hikmah, orang yang hakim, orang yang bijak. Nah, kata penulis di masa kita ini dimutlakkan pada orang yang bisa menyembuhkan dan ahli nujum. Atau dengan istilah kita, orang pintar. Dan diidentikan dengan apa? Apa orang orang pintar, orang yang dukun gitu ya. Nah, padahal orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang mempunyai hikmah, orang yang pandai, itu adalah orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Nah, ini terkait dengan pasal ya ilmu muamalah. Diingatkan di sini beberapa poin oleh penulis rahimahullah taala. Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau menambah, monggo. Banyak. Nggih. Tadi dikatakan majelis zikir. Ya. Bolehkah kita itu membuat majelis zikir di suatu musala atau masjid mengundang orang banyak? Di sekeliling kita terus kita mengingat Allah, membaca kalimat thayyibah ataupun kita membacakan secara bersama-sama, itu diperbolehkan secara bersama-sama. Ya, terima kasih. Ya, matur nuwun. Di majlis zikir, ya, kalau kita artikan majlis zikir ini majlis untuk mengingat, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat, kan gitu ya. Nah, kemudian dipertanyakan di sini, nah, bagaimana hukum seorang itu membuat suatu majlis, ya, mengundang orang-orang, kemudian disebutkan di sana, dilantunkan di sana, ya, kalimat apa? Thayyibah, ya, la ilaha illallah dan seterusnya, atau dibacakan padanya ayat-ayat Al-Qur'an secara berjamaah. Nah, tentu di sini yang namanya ibadah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, ya, dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama atau kedua itu, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, Nah, disebutkan oleh para mufassirin, di antaranya Al-Imam, kalau tidak salah, Fadl bin Dukain, beliau menyebutkan ahsanu amala, amalan yang paling bagus. Bagaimana suatu amalan itu dikatakan amalan yang bagus? Ketika memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas niyyah lillahi azza wajalla. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan atau patokan oleh para ulama yang menilai suatu amalan itu ahsan atau hasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita kemudian mencocokkan apakah memang amalan tersebut ya memang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Apakah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Satu kaidah yang sangat penting. Ya, satu kaidah. Suatu amalan ya yang ditinggalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Padahal di sana ada sebabnya, ya, ada pendorongnya, yang memang sebenarnya kalau amalan ini baik dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat, ketika kita melakukannya, maka amalan tersebut berarti tidaklah dianjurkan. Saya ulangi, suatu amalan yang apabila memang sebabnya itu ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ternyata tidak mereka lakukan. Nah, kalau kita lakukan, maka amalan tersebut ya termasuk amalan yang tidak dituntunkan. Itu ya termasuk dari sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan. Nah, saya tanya, majlis seperti ini, majlis halaqah dzikir dengan membacakan kalimat thayyibah bersama-sama. Nah, apakah sebabnya ada di zaman Nabi? Apakah ada penghalangnya untuk tidak dilakukan? Jawabannya apa? Tidak ada penghalangnya. Sebabnya ada. Gitu ya. Tidak ada penghalangnya untuk kemudian ditinggalkan. Nah, namun mereka tidak melakukannya. Padahal mereka generasi yang paling semangat dalam ya mengamalkan suatu amalan. Laukan khairan lasabakuna ilaih. Kalau saja suatu amalan itu baik, pasti mereka sudah mendahului kita semua. Nah, ini suatu kaidah yang sangat penting. Ya, banyak amalan-amalan yang kemudian sebagian kaum muslimin bersemangat sekali. Ya, padahal tidak ada tuntunannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga itu mungkin kaidah yang bisa kita jadikan patokan untuk menilai ini ya amalan yang disuntunkan ataupun tidak. Demikian pula tadi membaca Al-Qur'an secara berjamaah ya, memang disebutkan dalam suatu hadis man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, mereka melantunkan ayat-ayat Allah, ya tadarusuna. Nah, dari kalimat ini atau kata ini diambil kata tadarus gitu ya. Padahal arti dari tadarus itu saling apa? Tadarusa itu kalau ditinjau dari bahasanya itu maknanya saling. Kalau darusa itu belajar. Berarti apa? Saling mempelajari. Ya, saling memberikan faedah. Ya, saling memberikan faedah yang membacakan ayat Allah ila nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Nah, sehingga membaca ayat Allah di salah satu masjid ya, itu pada asalnya dalam rangka untuk saling mengingatkan, memberikan pelajaran atau faedah. Kalaupun itu dilaksanakan secara berjamaah, kita lihat tujuannya. Kalau memang dalam rangka tadarus membenarkan tajwid misalnya ya, maka itu dibenarkan atau dibolehkan. Gitu ya, Kak. Tapi kalau hanya sekedar berjamaah ya, bersama-sama, tidak ada tujuan saling memberikan faedah dari sisi makna maupun tajwid, maka dikhawatirkan termasuk dari amalan yang tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Gimana temen-temen? Ada lagi? Ibu. wallahu ta'ala alam yang bisa kita baca dan pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah sampai datangnya keyakinan yaitu ajal menjemput kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.